Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca masalah yang kelima dan masalah yang keenam dari adab-adab penuntut ilmu. Adab yang kelima adalah mengamalkan ilmu, beramal dengan ilmu. Dalam hal akidah, ibadah maupun akhlak. Baik, kita masuk ke masalah berikutnya. Al-amru sabi'u, perkara yang ketujuh. Adab yang ketujuh, al-hikmatu, bersikap hikmah. Bersikap hikmah, bersikap bijaksana. Qala rahimahullah an yakuna mutahalliyan bil hikmati. Seorang penuntut ilmu berhias dengan sifat hikmah. Haitsu yaqulullahu ta'ala, di mana Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa man yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberikan al-hikmah, faqad utiya khairan katsira. Sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi orang yang bersikap hikmah, maka padanya ada kebaikan yang banyak. Karena barang siapa yang diberikan sifat hikmah, berarti telah diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak. Lalu bagaimana sikap hikmah atau sifat hikmah pada seorang talibul ilmi? Wal hikmatu an yakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi, yaitu seorang penuntut ilmu mentarbiyah orang lain, mendidik orang lain. Bima yatakhallaqu bihi min al-akhlaq, dengan sesuatu yang dia berakhlak dengannya, dari akhlak-akhlak mulia. Jadi memberikan contoh tarbiyah kepada orang lain dengan berakhlak berupa akhlak-akhlak yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa bima yad'u ilaihi min dinillahi azza wajalla, dengan apa yang dia seru kepadanya. Bersifat hikmah ketika berdakwah kepada agama Allah Azza wa Jal. Caranya bagaimana? Bihaitsu yukhatibu kulla insanin bima yaliku bihalihi, di mana dia menkhitab, berbicara kepada setiap orang ketika dia berdakwah. Bima yaliqu bihalihi, setiap orang sesuai dengan keadaannya, yang cocok sesuai dengan keadaan orang itu. Nah, ya, jadi ini termasuk diantara ilmu yang harus dimiliki, yang merupakan bekal seorang dai. Di samping dia harus memiliki ilmu tentang syariat Allah, dia juga harus berilmu tentang keadaan mad'u, keadaan objek dakwah, sehingga dia bisa bersifat hikmah. Naam. Ya, menempatkan setiap pembicaraan, setiap seruannya, setiap dakwanya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan keadaan objek dakwah. Wa idza salatna hadza at-tariqa, kata Syekh rahimahullah, dan apabila kita menempuh cara ini, hasala lana khairun katsirun, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Apabila kita menempuh cara-cara yang penuh hikmah. Kama qala rabbuna azza wa jal, sebagaimana kata Allah azza wa jal, beliau menyebutkan kembali ayat yang sudah disebutkan di atas, wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberikan al-hikmah, faqad utiya khairan katsira, sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Ini keutamaan sifat hikmah, keutamaan orang yang memiliki hikmah, mendapatkan kebaikan yang banyak. 6. Lalu bagaimana kriteria orang yang bersifat hikmah? Orang yang bijak, wal hakimu huwa, beliau menyebutkan selanjutnya, alladzi yunzilul asya'a manazilaha, orang yang hakim, orang yang bijak adalah orang yang yunzilul asya', menempatkan segala sesuatunya, manazilaha, pada tempat-tempatnya, sesuai dengan porsinya. Ya, wad'ul asya' fi mawdi'iha, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu orang yang hakim, orang yang bersifat hikmah. 6. Ketika dia berdakwah, menyampaikan materi di hadapan thalabatul ilm, berbeda ketika dia menyampaikan materi di luar. Beda. Ya. Karena tempatnya berbeda, konteksnya berbeda. 6. Baik, li'anna al-hakimah, karena kata hakim, hakim ini fa'il. Kalau antum belajar sharaf, ini sekarang penerapannya. Al-hakim itu isim fa'il, ma'khudun min al-ihkam, diambil dari masdar al-ihkam. Ahkama yuhkimu ihkamun. Artinya adalah al-itqan, sempurna. Wa itqanu syai'i, dan sempurnanya sesuatu, an yanzilahu manzilatahu, seseorang menyempurnakan sesuatu artinya dia menempatkannya pada posisinya, pada tempatnya yang sesuai. Sayang bagi, maka sepantasnya, bal yajibu, bahkan wajib, bukan sekedar anjuran, tetapi ini sifatnya apa? Harus, wajib. Kata Syekh rahimahullah, ala talibil ilm, wajib atas seorang penuntut ilmu an yakuna hakiman fi da'watihi, agar bersifat hikmah dalam dakwahnya. Ya, ini merupakan suatu kewajiban. Berarti adab hikmah di sini hukumnya wajib, bukan hanya mustahab. Apa dalilnya? Disebutkan oleh Syekh pada keterangan selanjutnya. Beliau menyebutkan ayat dalam surah An-Nahl ayat 125. Waqad dzakarallahu maratibad da'wati fi qoulihi ta'ala, dan Allah telah menyebutkan maratib, tingkatan-tingkatan dakwah dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ajaklah, serulah kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah, wejangan, nasihat ya yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Wajhul istidlal dari ayat ini wadih. Sisi pendalilan dari ayat ini jelas. Ya. Ayat ini menunjukkan wajibnya bersikap hikmah dalam berdakwah. Diambil dari mana? Diambil dari perintah. Allah memerintahkan agar berdakwah dengan cara yang hikmah. Dan sesuatu yang muqarrar inda al-usuliyin, bahwa al-aslu fil amri lil wujub, asal perintah itu menunjukkan wajib. Naam. Baik. Kita butuh mengetahui rincian sikap hikmah dalam berdakwah. Cocok untuk kita nukil di sini keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, "Wa minal hikmati ad-da'watu bil ilmi la bil jahli." Termasuk di antara sikap hikmah dalam berdakwah adalah berdakwah dengan ilmu, bukan dengan kejahilan. Itu sikap hikmah yang pertama. Jadi kalau ada sebagian orang mengaku telah hikmah dalam dakwanya tetapi berdakwah dengan kejahilan, maka itu tidak benar. Mengklaim kelompok mereka hikmah dalam berdakwah, kami tidak menyinggung masalah-masalah khilafiyah, kami menyatukan. Ya. Kalau antum didatangi, antum dipijit-pijit dulu, panggil makan. Nah, ini hikmah ini, kami hikmah ini. Tidak seperti kalian, sukanya mentahdir. Kami lebih hikmah daripada kalian. Ternyata bil jahli, berdakwah dengan kejahilan. Jadi di waktu yang sama mereka telah menyelisihi sikap hikmah yang paling pokok, yaitu apa kata Sa'di, wa minal hikmati ad-da'watu bil ilmi la bil jahli. Itu yang pertama. Yang kedua, wal bada'atu bil ahammi fal aham. Memulai dakwah dengan perkara yang terpenting. Ya, materi dakwah itu banyak. Banyak. Nah, kita harus memulai dengan mendakwakan perkara yang paling penting. Kemudian yang penting setelahnya. Apa perkara yang paling penting? Perkara tauhid. Lianna tauhid huwal asas. Jadi kalau ada orang mengaku hikmah dalam dakwanya kemudian tidak memulai dakwanya dengan tauhid, berarti dusta. Tidak benar klaim dan pengakuannya. Ya, ahlus sunnah, ahlut tauhid, as-salafiyun, mereka adalah orang-orang yang bersikap hikmah dalam berdakwah. Mengapa? Karena mereka selalu memulai dakwah mereka dengan perkara yang paling penting, yaitu masalah tauhid. Hampir setiap majelis mereka berisi tentang pentingnya tauhid dan memperingatkan dari lawannya, yaitu kesyirikan. Naam. Baik. Sudah dua. Yang ketiga. Wa bil aqrabi ila al adhani wal fahmi. Berdakwah dengan sesuatu yang lebih aqrab ila al adhan, lebih mudah untuk difahami. Ya. Al-aqrab ilal adhani wal fahmi. Naam. Jadi ketika berdakwah, sampaikan materi dengan penyampaian yang mudah difahami. Jangan sulit kata-katanya, jangan sulit bahasanya. Ya. Al-aqrab ila al-adhani wal-fahmi. Wa mayakunu qabuluhu atam. Dan diterima lebih sempurna. Diterima lebih sempurna. Maka penting untuk mempelajari uslub dakwah, metode-metode dakwah, dan itu banyak sekali dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam sunnah-sunnahnya, dalam hadis-hadisnya. Tayyib. Berikutnya, wa birrifqi wal lin. Berdakwah dengan kelembutan. Ya, bersifat lembut. Naam. Ya. Dengan lembut. Bukan dengan keras. Baik. Kan ini maratibnya. Jika sikap hikmah ini telah membuat orang tunduk kepada dakwah, maka itu yang diinginkan. Wa illa, jika tidak, fa yantaqilu ma'ahu bidda'wati bil mau'izatil hasanah, maka berpindah, beralih kepada metode berikutnya, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah, wejangan yang baik. Naam. Yaitu wal am, yaitu al amru wan nahyu al makrunu bit targhib wa tarhib, perintah dan larangan yang disertai dengan targhib, asungan, dan tarhib, peringatan. Baik. Kemudian jika debat dibutuhkan, maka berdebat dengan cara yang baik. Nah, jika dibutuhkan. Wala wadzakar, Allah, kita lanjutkan ucapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi selesai penukilan ya. Itu tadi penukilan faedah penjelasan tentang cara-cara hikmah dalam berdakwah. Nah, dinukil dari tafsir Sa'di. Kemudian kita lanjutkan ucapan Syekh Al-Utsaimin, wa dzakara Allah taala martabatan rabi'atan, dan Allah menyebutkan tingkatan yang keempat, fi jidali ahli kitab, dalam mendebat ahli kitab. Faqala ta'ala, maka Allah mengatakan, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum, dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Nah, jadi tetap memperhatikan adab-adab Islam dalam berdebat. Ya, tujuannya adalah ingin menyampaikan kebenaran, bukan ingin menjatuhkan. Bukan ingin menjatuhkan lawan. Niatnya harus billahi ta'ala, ikhlas karena Allah, ingin menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Sehingga caranya harus benar. Ini tadi martabat yang ketiga, ya kan? Martabat yang keempatnya, illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim antara mereka. Nah, jadi orang-orang yang zalim dari ahli kitab itu jangan didebati dengan cara yang benar. Ya, tinggalkan mereka, jangan diladeni. Jangan diladeni. Jangan berikan waktumu, jangan sia-siakan waktumu untuk orang-orang yang zalim. Dari mana kita mengetahui orang tersebut zalim? Zahara min qasdihi wa halihi, nampak dari maksudnya dan keadaannya bahwa dia la iradata lahu fil haq, tidak menginginkan kebenaran. Ya, jadi kita berdebat, berdiskusi dengan orang yang menginginkan kebenaran, orang yang mencari kebenaran. Dan itu bisa terlihat dari korina-korina yang ada. Nah, terlihat mana yang benar-benar jujur mencari kebenaran, itu yang kita ladeni. Adapun orang-orang yang suka ngeyel, ya, dia sebenarnya tidak mau mencari kebenaran. Terlihat dari qara'in, indikasi-indikasi yang ada, ya. Nah, jika kita mengetahui dari tanda-tanda yang ada, orang ini cuma mau berdebat saja, menghabiskan waktu, tinggalkan. Ini alladzina zalamu minhum, orang-orang yang tidak jujur dalam mencari kebenaran, cuma mau debat saja, tinggalkan. Kata Allah, illalladzina zalamu minhum, jangan ladeni mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau mencari kebenaran, cuma mau berdebat. Dan itu salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, tarkul jidal wal mira fid din, meninggalkan perdebatan dalam agama. Perdebatan apa yang dimaksud? Ini tadi, berdebat dengan alladzina zalamu minhum, itu akan menghabiskan waktu, membuat hati keras. Kenapa? Karena kita berdebat dengan orang yang tidak mau mencari kebenaran. Yes. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang seperti itu, suka berdebat, ya, meladeni setiap orang yang mau berdebat dengan dia, itu bukan Ahlus Sunnah. Bahkan mengadakan seminar-seminar debat antar pemuka agama, ustadz-ustadz dari Islam dihadirkan. Kemudian di hadapannya ada pendeta-pendeta dari Nasrani. Wah, ini bukan mencari kebenaran ini. Yang seperti ini berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan Ahlus Sunnah wal Jamaah kan meninggalkan perdebatan yang seperti itu. Ya. Berdebat bukan ingin mencari kebenaran. Ayat sayakhtaru talibul ilmi, maka seorang penuntut ilmu memilih min asalibid da'wati, dari metode-metode dakwah, ma yakunu aqraba ilal qabul, yang lebih dekat ya, bisa diterima. Nah, baik, jadi metode-metode dakwah itu bukan satu metode saja. Asy-Syaikh menyebutkan di sini, mengungkapkannya dalam bentuk jamak. Berarti metode-metode dakwah itu banyak. Jangan hanya berjalan di atas satu metode saja. Istilahnya monoton. Ya, sesuaikan dengan konteksnya, sesuaikan dengan keadaan mad'unya. Disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Kalau monoton, itu aja caranya. Nah, ini enggak hikmah. Jadi hikmah itu kata Syekh, seorang penuntut ilmu memilih dari metode-metode dakwah yang ada, mayakunu akroba ilal qabul, yang lebih bisa diterima, yang lebih dekat, ya, dakwahnya bisa diterima. Kemudian belum mencontohkan, ini yang penting, ya, kita belajar teorinya begini, begini, begini, begini. Prakteknya bagaimana? Contohnya bagaimana? Itu yang penting. Nah, berikutnya beliau mengatakan, wa misalu dzalika fi da'watir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh hal itu pada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu beliau adalah qudwah hasanah dalam bab ini dan bab-bab yang lainnya. Faqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contohnya ja'a a'rabiyun. Seorang A'rabi datang. A'rabi yakni Badui. Ya. Orang Badui. Yang tinggal di pedalaman. Umumnya mereka la ya'rifu ahkam asy-syara'. Umumnya orang-orang Badui, Arab pedalaman, tidak paham tentang syariat Allah. Tidak paham tentang hukum-hukum syariat. Karena mereka tinggal di pedalaman bersama onta mereka, ya, bersama kambing-kambingnya. Loh, kok enggak disebutkan sapi, Ustaz? Itu yang banyak di Arab. Onta dan kambing, sapi jarang sekali kita lihat di sana. Ada tapi jarang. Kalau di sini justru sapi yang favorit. Makanya kalau berkurban, kurbannya sapi. Ada yang berkurban kambing tapi sedikit. Lebih suka daging kambing daging sapi daripada daging kambing. Ya. Alasannya kenapa? Karena kolesterol katanya darah tinggi kalau makan kambing. Ya bukan. Ya. Tergantung kan begitu. Baik. Jadi ini keadaan mereka. Jadi karena mereka ya tinggal di pedalaman, kerjanya menggembalakan hewan-hewan ternak mereka. Nah, sehingga mereka jahil tentang hukum-hukum syariat. Jadi dimaklumi. Fabalah. Dia datang kencit. kencing di mana? Fi jihatin minal masjid, di salah satu pojok masjid. Nah, mukaddimah tadi kita menyebutkan keadaan secara umum orang-orang Badui ini akan membuat kita paham bagaimana mengambil sikap yang benar. Nah, orang jahil, ya, kata Allah dalam surah At-Taubah menyebutkan tentang orang-orang Badui, al-a'rabu ashaddu kufra wa nifaqa wa ajadaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi. Syahid wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi. Ini keadaan orang-orang Badui, ya, tidak faham tentang hukum-hukum syariat. Datang masuk ke dalam masjid Nabi, kencing di salah satu pojok masjid. Para sahabat yang melihat kejadian itu faqat sahabatu, kenapa saluri? Faqama ilaihi sahabatu yazjurunahu, maka para sahabat bangkit mendatangi Badui yang sedang kencing itu, yazjurunahu, menghardik, ya, menghardik Badui tadi. Nah, kemudian Nabi dengan sikap hikmahnya, dan ini yang diinginkan dari hadis ini, fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang para sahabat menghardik Badui tersebut. Nah, ya. Kok orang kencing di masjid tak boleh dilarang? Ya, di sinilah sifat sikap hikmah yang dibutuhkan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini orang yang kencing, orang yang tidak punya ilmu, orang yang jahil. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika kalau sementara kencing langsung dihardik, nah, bisa berakibat fatal. Apa akibat fatalnya? Selangnya bisa mampet, sakit. Akibat fatal yang lain justru nanti bercecer kemana-mana, bukan cuma satu tempat, ya kan? Nah, kita membutuhkan sikap hikmah dalam kondisi tertentu, ya. Memang kencing dalam masjid itu kemungkaran yang besar. Masjid itu harus dibersihkan dari najis, dari kotoran-kotoran. Tetapi ketika kondisinya berbeda, fa'ilnya jahil, ya, kemudian momennya tidak tepat, sikap Nabi membiarkan dia menyelesaikan kencing. Nah, walamma qada baulahu, dan tatkala dia telah menyelesaikan, berarti kan, telah menyelesaikan kencingnya, da'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memanggilnya. Ini sikap yang benar. Adapun bangkit menghardik dia, ini tidak hikmah, ya, karena dia jahil. Al-Arab wa syadu kufra wa nifaqa wa jadaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah. Wa qala lahu, kemudian Nabi mengatakan kepadanya, inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini, la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadir, tidak boleh, ya, tidak boleh ada padanya sedikit pun dari kencing dan kotoran. Perhatikan sikap hikmah Nabi mengajarkan orang yang jahil. Nah, kita sebagai mudarrisin, barakallahu fikum, lihat kondisi thalabah kita. Kalau masih jahil, diajarkan dulu ilmunya, difahamkan dulu, beritahu hukumnya. Jangan langsung main iqob saja atau marah begitu. Nah, karena masih jahil. Beda kalau sudah tahu hukum, ya kan? Sudah tahu hukum, masih melanggar, Nah, antum akan mendapatkan ya sikap yang berbeda dari ustadznya, dari mudarrisnya dalam menyikapi thalabah yang berbeda itu. Jadi antum jangan mengatakan wah ustadz pilih kasih. Enggak pilih kasih. Sesuai dengan keadaannya. Yang jahil diajarkan dulu ilmunya, disampaikan dulu ilmunya, diberitahu dulu hukumnya. Seperti di sini Nabi mengajarkan kepada Arabi tadi, inna hadil masajid la tasluhu li syai'in min hadal bawli wal qadir. Tidak boleh ya kencing, tidak boleh ada kotoran. Wa inna ma hiya li dzikrillahi azza wa jal. Hanyalah masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalah, untuk salat. Nah, bagaimana cara membaca salat? Dibaca jar majrur karena ma'tuf ke zikir. Dzikrillahi azza wa jalla was-salati wa qira'atil Qur'an, dan untuk membaca Al-Qur'an. Naam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini salah satu cara ya jika kita ragu dengan lafaz hadis. Ya. Misalkan kita menghafal suatu hadis, kita ragu apakah lafadznya demikian atau berbeda dengan lafadz sebenarnya. Nah, kita katakan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat ya, terbebas dari ancaman man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta secara sengaja, berdusta atas nama aku, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi supaya kita terhindar dari dusta secara sengaja, kita katakan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ara'aitum ahsana min hadhihi al-hikmah, apakah engkau melihat sesuatu yang lebih baik daripada sikap hikmah ini? Fahadhal a'rabi in syaraha sadruhu. Maka orang Badui ini hatinya menjadi lapang. Waqtana'a, dan beliau mau tunduk ya, mau mengikuti bimbingan. Padahal orang-orang Badui itu terkenal bersikap keras, tetapi karena dinasehati dengan cara yang hikmah, mau tunduk. Hatta innahu qala, sampai-sampai dia mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Apa katanya? Dihafalkan nih. Ya. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Gampang dihafal karena berakhiran dengan dal yang ditanwin fathatain. Allahumma irhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Yang artinya, ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadaku dan Muhammad, dan janganlah engkau berikan rahmatmu ya kepada seorang pun selain kami. Sampai-sampai seperti itu. Namanya juga orang Badui. Berdoa rahmat, meminta rahmat khusus untuk mereka berdua. Padahal rahmat Allah itu luas, tidak bisa dibatasi. Orang Badui. Ya. Baik, dari hadis ini kita bisa memetik banyak faedah. Di antaranya yang pertama ditulis beberapa ya. Ini terakhir sebagai penutup majelis. Al-udhru bil jahli. Udhur berupa kejahilan. Jadi kejahilan merupakan suatu udzur dalam syariat. Faedah yang kedua, menolak daf'u a'la al-mafsadataini ba'danahuma, menolak mafsadat yang lebih besar, menolak mafsadat yang lebih besar dengan mafsadat yang lebih kecil. Menolak mafsadat yang lebih besar dengan mafsadat yang lebih kecil. Ya, ini apabila di sana ada dua mafsadah yang saling bertentangan, ya, dan kita tidak bisa memilih, ya. Kita tidak bisa memilih salah satunya. Ya, kita tidak bisa apa? Menghindari kedua-duanya. Maka tolaklah mafsadat yang lebih besar dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil. Nah, seperti kejadian tadi, mafsadah yang lebih besar apa? Kalau dihardik, air kencingnya akan kemana-mana, akan membuat dia sakit, dan mafsadat-mafsadat yang lainnya. Ya, dia menyelesaikan kencingnya di satu tempat itu lebih ringan daripada dia kencing kemana-mana apabila dihardik, gitu. Jadi dibiarkan saja kencing di situ. Setelah kencing baru disiram. Nah, itu lebih ringan, ya. Atau bahasa yang lain, ungkapan yang lain, ulama usul mengatakan irtikabu apa? Akhafid dararain, ya, melakukan madarat yang paling kecil dari dua madarat yang ada, untuk menolak madarat yang lebih besar, begitu. Naam. Baik. Ada yang lain, wajibnya menyucikan masjid dari kotoran-kotoran, dan itu hukumnya fardu kifayah. Nah, antum yang bertugas, ya, ketika piket harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, antum telah mewakili kaum muslimin yang lain. Bayangkan kalau antum enggak piket, enggak membersihkan masjid. Masjid kotor dengan najis ini, najis itu, semua kaum muslimin yang ada di kompleks ini berdosa. Karena hukumnya fardu kifayah. Ketika antum melakukan fardu kifayah ini, antum mewakili kaum muslimin yang lain. Akhirnya mereka tidak berdosa karena antum menjalankan tanggung jawabnya, menjalankan piket. Ya, piket membersihkan masjid itu hukumnya fardu kifayah. Baik. 6. Faedah yang lain, annal arda, bahwa arda lantai tanah cukup dalam membersihkannya dengan menyiram di atas najis itu ma'an marotan wahidan, menyiram dengan air satu kali siraman. Nah, ya, cukup diguyur satu kali guyuran, karena dengan itu najisnya akan ikut meresap ke bawah, ya, jelas. Dan faedah berikutnya, husnul khuluqir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'limihi wa rifqihi, baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiknya cara beliau memberikan ta'lim, memberikan pengajaran, wa rifqihi dan kelembutan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, dan inilah yang diinginkan dari hadis ini. Ya. Baik, wallahu taala alam shawab. Kita cukupkan kajian untuk malam hari ini sampai sini. Ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat yang melahirkan amal saleh. Wa ilahuna jazakumullahu khairan. تفضلوا بارك الله فيكم سبحانك اللهم